Qolhiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memulai tafsir surah At-Tah. Qul rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tafsir surah As-Saff. Tafsir surah As-Saff. Wa hiya madaniyah, dan dia termasuk surah madaniyah. Dia termasuk surah madaniyah yang turun setelah hijrah Nabi kita alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم bertasbih kepada Allah ma apa-apa السماوات وما في الأرض apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian perbuat? Ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar kemurkaan Allah, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat. Naam. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di tafsirihi, dalam tafsirnya, hadza wa hadza bayanun 'azamatihi ta'ala wa fakhrihi. Dan ini adalah penjelasan yang menunjukkan keagungannya, keagungan Allah Ta'ala dan kekuasaannya. Wa dhullu jami'il khalqi lahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini penjelasan. Dhulli jami'il khalqi lahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini penjelasan rendahnya seluruh makhluk atau tunduknya seluruh makhluk kepadanya tabaraka wa ta'ala. Wa anna jami'a man samawati wa ardi yusabbihuna bihamdillahi wa ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijahum. Dan bahwasanya seluruh siapa saja yang ada di langit-langit dan bumi, mereka bertasbih dengan memuji Allah dan beribadah kepadanya dan juga meminta kepadanya hajat. Mereka bertasbih dengan memuji Allah dan juga beribadah kepadanya, juga meminta kepadanya hajat-hajat mereka. Sehingga ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Tasbih itu ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Yang khusus adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia mengucapkan Subhanallah. Ulangi, yang khusus, makna secara khusus adalah ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengucapkan Subhanallah. Nah, sedangkan makna tasbih secara umum, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di sini, berarti dengan memuji Allah dan juga beribadah kepadanya dan kepadanya hajat-hajat mereka. Sehingga ketika orang di Allah, Alhamdulillah, Naam Allahu Akbar, begitu juga seorang sholat, nah, seorang berdoa, yataluna nahu hawa ijahum, berdoa kepada Allah, itu pada hakikatnya dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak maksudnya? Itu namanya tasbih secara umum. Maka kita ingat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, naam, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Yunus alaihi salam. Tentang Yunus alaihi salam yang beliau marah meninggalkan kaumnya karena tidak mau menerima dakwah beliau. Kemudian beliau pergi naik ke sebuah kapal. Kemudian ternyata kapalnya bergoncang atau oleng, yang mereka sepakat untuk melemparkan seorang dari penghuni kapal. Pertama tentunya mereka melemparkan barang-barang yang tidak diperlukan. Ternyata ketika barang yang sudah tidak diperlukan dilemparkan masih, nah, berbahaya, masih terlalu berat muatan tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk mengurangi muatan yang bentuknya manusia. Sampai akhirnya diundi mereka, dan ternyata yang keluar undian adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Singkatnya, Nabi Allah Yunus pun diterjunkan, dilemparkan ke lautan, kemudian faltaqamahul hutu, kemudian dia ditelan oleh ikan. Nah, maka dia pun berada di dalam perut ikan, dalam kegelapan. Kemudian doa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia pun dikeluarkan oleh Allah. Nah, dilemparkan oleh ikan tersebut di pinggir pantai. Syahidnya, di antara yang Allah selamatkan, ketika Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus, Allah menyatakan, falaula annahu kanal minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Dalam surah apa? Saffat. Kalau bukanlah dia termasuk orang yang sering bertasbih. Kalau bukanlah karena dia itu orang yang sering bertasbih, nam lala bisa fi batnihi ila yaumi hatta, dia akan di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Ini kan di antara yang disebutkan oleh para ulama, makna al-musabbihin adalah kathirus sholat. Banyak sholat. Banyak mengerjakan sholat. Sehingga di antara bentuk kita mengagungkan Allah, di antara bentuk kita mensucikan Subhanahu wa ta'ala adalah kita bertakbir kepadanya, kita beribadah kepadanya, dan kita berdoa meminta hajat-hajat kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim alladzi qahara al-asya'a bi'izzatihi wa sultanihi. Dan dialah yang maha perkasa, yang menguasai segala sesuatu dengan keperkasaannya dan kekuasaannya. Dan yang perkasa, yang menguasai segala sesuatu dengan keperkasaannya dan juga kekuasaannya. Al-Hakim fi khalqihi wa amrihi, dan Allah itu maha bijaksana pada penciptaannya dan juga perintahnya. Ini menunjukkan kemuliaan kalimat huwa huwal azizul hakim, itu menunjukkan kemuliaan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan menunjukkan kemuliaan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Dari sisi mana menunjukkan kemuliaan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala? Dari sisi terkumpul padanya al-izzah, terkumpul pada Allah itu al-izzah wal, Allah itu maha perkasa tetapi maha memiliki hikmah pada penciptaannya dan juga pada perintah-perintahnya. Penggabungan dua ini sebagaimana kita bahas di dalam al-asma'at, penggabungan dua nama Allah itu bukan perkara yang tidak memiliki makna. Penggabungan dua nama Allah bergandengan itu bukan perkara yang begitu saja tidak memiliki makna. Punya makna yang sangat dalam padanya. Termasuk Al-Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa, bijaksana. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Kita akan melihat bagaimana sifat-sifat manusia. Manusia itu kalau dia memiliki keperkasaan, dia punya keperkasaan, memiliki kekuatan, biasanya tindak tanduknya itu tidak punya hikmah. Paham? Karena dia posisinya sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai atasan, dia sedang berkuasa, biasanya apa tasarrufnya, tindakan-tindakannya itu tidak memiliki hikmah. Memaksakan kepada bawahannya, nah, melakukan keputusan-keputusan yang merugikan bawahan-bawahannya, rakyat. Apa sebabnya? Karena dia sedang berkuasa. Kekuasaan. Biasanya manusia sifatnya apa? Tidak memiliki hikmah. Nah, makanya sering kalau fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau contoh saja orang itu keluarga, mencalon ingin menjadi apa itu, ya calon itulah. Nah, didukung oleh keluarganya dan seterusnya ya kalau fidin rahimani wa rahimakumullah, setelah jadi, nah, biasanya lupa dengan keluarganya. Lupa. Nah, sampai kecewa. Kecewa yang tadinya Masya Allah akrab sebelum dia menjadi. Nah, saling berkunjung ini dan itu. Ketika jadi, hanya yang terjadi. Nah, yang kita lihat, yang kita dengar dengan telinga kita. Nah, dulu kayak gini. Ternyata setelah berkuasa, berubah dia. Nah, bro. Berubah. Begitulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia itu biasanya memiliki kekuasaan, perkataan dan seterusnya, dia biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang seenaknya, tidak hikmah. Nah, makanya kalau kita membahas tentunya itu pada pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang raja ataupun penguasa yang zalim. Kenapa dia zalim? Karena dia memiliki kekuasaan, karena dia memiliki kekuatan. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa dibandingkan kekuatan makhluk, kekuatan raja di dunia dengan kekuatan keperkasaan Malikul Malik, nam raja seluruh alam ini, tidak bisa dibandingkan. Tetapi subhanallah, nam raja yang menguasai seluruh alam ini, nam dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, memiliki sifat hikmah. Hakim, maha bijaksana. Nam, yang maknanya adalah bijaksana yang sebagaimana yang disebutkan oleh hikmah, maknanya adalah wad'u syai fi mawadhi'ihi. Nah, makna dari hikmah adalah wad'u syai fi mawadhi'ihi, meletakkan sesuatu tempatnya mesti. Itu orang yang hikmah. Wad'u syai fi mawadhi'ihi. Sudah? Meletakkan sesuatu tempat-tempatnya. Sering disebutkan oleh para ulama ketika berdakwah, memiliki hikmah adalah nam syiddah fi mawdi'iha arif, atau arifku fi mawdi'ihi wa syiddah fi mawdi'iha. Lembut pada tempatnya yang dia lembut, dan tegas ketika memang tempatnya harus tegas. Itu hikmah di dalam berdakwah ya kana hadirin rahimani wa rahmatullah, meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah ar-rifqu wal lin fi mawdhihi wasyiddatu fi mawdhiha, lemah lembut pada tempatnya, kasar ataupun tegas pada tempat-tempatnya. Tidak mesti harus, walaupun asalnya ar-rifqu wal lin, tetapi ada waktunya untuk dia bersikap tegas. Dan ini sudah kita bahas malam tentang perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui, Muawiyah, begitu juga Muawiyah ibnul Hakam, dengan perlakuan beliau kepada Mu'adz bin Jabal dan juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Itu namanya wad'u syai' fi mawdhi'ihi, menetapkan suatu itu pada tempat-tempatnya. jangan selalu seorang itu kasar terus ataupun tegas terus. Nah, jangan selalu dia terlalu lembek. Nah, terlalu lembek juga berbahaya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian perbuat. Ay, maknanya adalah lima taquluna al-khaira wa tahussuna 'alaihi wa rumaddahtum bihi wa antum la taf'alunahu. Kenapa kalian mengucapkan kebaikan dan kalian menganjurkan untuk melakukan kebaikan tersebut? Wa rubbama, dan terkadang kalian merasa dipuji dengan kebaikan tersebut, membanggakan dengannya. Terkadang kalian bangga dengan kebaikan tersebut, kalian mengucapkannya, kalian menganjurkannya, dan terkadang kalian bangga dengan kebaikan tersebut. Sudah? Wa antum la taf'alun, dalam keadaan kalian tidak melakukannya. Wa tanhauna 'anil syarr, dan kalian melarang dari kejelekan. Wa rubbama tanazzahtum anfusakum 'anhu, terkadang kalian mensucikan diri-diri kalian darinya. Kalian melarang dari kejelekan, dan terkadang kalian selain melarang merasa kalian suci dari kejelekan tersebut. Wa antum mutalawwithuna bihi muttasifuna bihi. Sementara kalian itu berlumuran dengan kejelekan tersebut. Berlumuran dengan kejelekan tersebut dan kalian bersifat dengannya. Sudah? Kalian melarang dari kejelekan, dan terkadang selain melarang, kalian sucikan diri kalian dari kejelekan tersebut. Seolah-olah orang saja yang punya kejelekan, kamu tidak. Dalam keadaan sebenarnya kamu berlumuran, kalian berlumuran dengan kejelekan tersebut dan bersifat dengannya. Fahal taliku bil mu'minina hadil halat al-mina. Maka apakah talik? Apakah pantas, apakah layak pada kaum mukminin keadaan yang tercela ini? Atau min akbaril maqti indallah an yaqula al-'abdu ma la yaf'al? Atau termasuk kemurkaan yang paling di sisi Allah? Termasuk kemurkaan yang paling besar di sisi Allah adalah seorang hamba mengucapkan apa yang tidak dia lakukan. Walihaza, dan oleh karena ini, yambagi lil amiri bil khair, selayaknya bagi orang yang memerintahkan untuk berbuat baik, an yakuna awwalan nasi ilaihi mubadaratan, selayaknya bagi orang yang memberikan kepada kebaikan untuk dijadikan orang yang pertama bersegera melakukan kebaikan tersebut. kita. Layaknya bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan untuk dia menjadi orang pertama segera mengerjakan kebaikan tersebut. Wa anisyarr an yakuna 'abdan ab'adan nasihu. Dan selayaknya bagi orang yang melarang dari kejelekan untuk dia menjadi orang yang paling jauh dari kejelekan tersebut. Nah, Allah Ta'ala berfirman, atakmuruna nasa bil birri wa tantauna anfusakum wa antum tatluna alkitab wa tastaqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Dalam keadaan kalian membaca kitab, kalian tidak berakal. Wa qala Shu'aibun alaihi salatu wassalam fi qaumi. Dan berkata, kata Sa'di rahimahullah, Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, wa ma urid yukhaifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidaklah menginginkan untuk menyelisih kalian kepada apa yang aku melarang kalian dari darinya. Dan tidaklah aku menginginkan untuk menyelisihkan kepada apa yang aku melarang dari darinya. Apa yang dilarang oleh Nabi Allah Shu'aib? Apa yang dilarang oleh Nabi Allah Shu'aib? Yaitu mengurangi timbang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Apa dikatakan oleh Shu'aib, dan aku tidak menginginkan untuk menyelisih kalian pada apa yang aku melarang kalian, yaitu larangan beliau atau kaumnya untuk mengurangi timbangan. Catat itu. Nah, apa maksud ucapan Shu'aib ini? Karena fidin rahiman wa rahimah. Ini tiga ayat dalam surah As-Saff. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Khulafidin rahimu rahimu. Kemudian faedah. Antara faedah dari ayat yang kita baca, sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini, terkhusus ayat yang kedua dan yang ketiga, tentang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kata beliau, inkarun ala itu wa'dan au yaqulu qawlan la yafiya la yafi bihi. Pengingkaran kepada orang yang berjanji dengan sebuah janji, atau mengucapkan yang tidak dipenuhi. Dari penjelasan saya Sa'di tadi menunjukkan ini permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Perintah berbuat baik dan melarang dari yang mungkar. Artinya seorang yang memerintahkan berbuat baik, maka hendaknya dia yang pertama yang mengerjakannya. Jangan justru dia tidak mengerjakannya. Orang yang melarang dari kemungkaran, jangan dia mengerjakannya dalam dia dari kemungkaran tersebut. Itu asalnya yang disebutkan apa tentang orang yang orang lain berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Tetapi kalimat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Itu umum. Bukan sekedar apa? Orang yang berdakwah. Paham maksudnya? Bukan sekedar orang yang berdakwah mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar. Orang yang berjanji. Nanti kita berjanji besok jam sekian bertemu. Kan ngomong kan? Ngomong itu kan. Kemudian besok enggak dia tepati, masuk terkena ancaman ayat. Apa maksudnya? Masuk orang yang suka tidak menepati janji pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu liman taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang dikerjakan? Besok akan demikian, besok demikian, bertemu dan seterusnya. Tapi besok tidak dikerjakan. Berarti masuk ancaman pada ayat ini. Nah, walihada, dan oleh karena ini, istadalla bihadhil ayatil karimah, man zahaba minal ulafin ulafin, innahu yajibul wabil mutlaqan. Dan oleh karena beristidlal, berdalil dengan ayat yang mulia ini, para ulama salaf yang berpendapat wajibnya untuk menunaikan, memenuhi janji secara mutlak. Sawam taraktaba alaihi ghurr maw'id atau ghurmal maw'ud amla. Sama saja. Ketika dia mengingkari janji itu membuat rugi orang yang dijanjikan atau tidak. Wajib menunaikan, memenuhi janji. Apa saja? Kalau tidak dipenuhi itu orang yang dia berjanji rugi atau tidak? Sudah berjanji dengan perjanjian berkumpul. Dan itu enggak ditepati rugi. Orang yang sudah kita janjikan, dia habis waktunya, habis ininya, rugi. Atau enggak rugi dia? Enggak rugi. Tidak rugi apa-apa. Cuma engkau mengingat. Maka ini juga masuk pada zaman ayat ini. Mau rugi orangnya atau tidak. Yang engkau berjanji padanya untuk bertemu di tempat ini dan tempat itu. Dan melakukan ini dan melakukan itu. Dan tetap terus masuk pada firman Allah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Maka hati-hati. Ikhwanul fiddin rahimah wa rahimahumullah. Maka hanya berhati ucapkan janji. Nah, berjanji nanti saya ingin begini. Saya ingin membantu, berjanji. Saya ingin ini dan itu. Nah, dalam keadaan apa? Tidak ditepati. Sama saja orang yang dijanjikan merasa rugi atau tidak. Qana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini terdapat faedah bagi kita semuanya tentang ancaman orang-orang yang mengajak orang lain berbuat baik tetapi dia tidak mengerjakannya. Dan juga ancaman bagi orang-orang yang melarang orang lain dari berbuat jelek, sementara dia sendiri melakukannya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan ini terdapat banyak dalil padanya. banyak dalil yang menunjukkan celaan perbuatan ini. Celaan orang lain mengajak atau mengajak berbuat kebaikan, kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Melarang orang lain dari perbuatan jelek, justru dia sendiri yang apa? Melakukannya. Nah, dalil yang pertama, yakun hadin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini. Dalil yang pertama adalah ayat ini. Apa ayatnya? Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang perbuat? Sungguh besar kemurkaan Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Nah, apa sisi celaannya? Ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Sisi celaannya adalah terkena cam murka. Paham sisi celaannya? Sisi celaannya adalah orang yang melakukan sifat ini diancam dengan akbaru maqtin. Nah, kemurkaan yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Sudah? Dalil yang kedua, celaan kepada ahlul kitab. Dalil tentang celaan kepada ahlul kitab. Apa celaan Allah kepada ahlul kitab? Atamurunanna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian manusia untuk berbuat kebaikan sementara wa tansawna anfusakum, kalian lupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca al-kitab, afala taqilun, apakah kalian tidak akal? Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus siapa? Orang-orang Yahudi. Terkhusus yang kedua ini, ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi. Dalam ayat yang sudah kita sering membaca, selalu membacanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan pula orang yang tersesat. Nah, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ulama, adalah Yahudi. Kenapa mereka diancam dengan kemurkaan Allah? Karena mereka apa? Tidak mengamal ilmu mereka. Tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Ini khanafani wa rahimakumullah. Yang ketiga, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang lelaki di hari kiamat. Yang bahasa Arab, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayulqa finnari, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Fayulqa finnari, dia dilemparkan ke dalam neraka. fatandaliku aktabuhu finnar. Kemudian terurailah usus-ususnya di neraka. Kemudian terurailah usus-ususnya di dalam neraka. Nah, fayaduru, maka orang tersebut berputar-putar di neraka. Kama yaduru al-himar birohahu. Sebagaimana berputar-putarnya keledai di porosnya. Di tempat penambatnya berputar-putar dia. Sudah? Fayaj jatmiu ahlun nari ahlun. Maka penduduk neraka berkumpul-kumpulnya. Fayajtami'u ahlun nari alaih. Maka penduduk neraka mengerumuninya. Berkumpul kepada neraka. Kemudian dia tahu usus-ususnya di neraka tersebut. Kemudian putar-putar. Sebagaimana mereka geledai di porosnya. Tempat dia ditambatkan. Fayajtami'u ahlun nari alaih. Maka penduduk neraka berkumpul mengerumuni orang tersebut. Fayaqulun, maka mereka berkata, ai fulan, wahai fulan, ai fulan, masuk. Gimana kamu? Kenapa kok kamu jadi seperti ini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami untuk ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar? Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah besar nilainya seorang dai. Nah, besar nilainya seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan dari kemungkaran. Besarnya dari mana? Rahimakumullah, orang-orang yang ada dalam neraka sampai enggak percaya. Sampai aneh kok engkau yang di dunianya seperti itu, mengajak manusia berbuat baik dan melarang dari yang mungkar, kok ternyata engkau juga dalam neraka. Jadi nilainya orang tersebut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan dipandang oleh manusia itu memang amalan yang sangat besar, sangat mulia. Sampai keaneh, kenapa engkau kok di sini juga dalam neraka? Qala, maka aku mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala'at di hulu merintahkan kalian buat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya. Untuk amurukum bil ma'ruf wala'ati, dulu aku memerintahkan kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhakum anil mungkar wa'ati, dan dulu melarang kalian dari mungkar, sementara aku sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Sementara aku sendiri melakukannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan ancaman berbahaya berucap dengan tanpa diamalkan. Nah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke berapa? Yang keempat. Ancaman Rasulullah SAW bagi para khutbah, bagi ahli-ahli khutbah yang tidak mengamalkan ayat ini, yakni tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan dan tidak meninggalkan apa yang dia larang. Dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi tabda ra'aitul lailata usriya bi rijalan. Aku melihat di malam aku diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat di malam aku diangkat oleh Allah, diisrokan ke langit. Rijalan, aku melihat beberapa orang rijalan, beberapa orang. Tukradu shifahuhum bimaqaridah binnar. Dipotong-potong bibir-bibir dengan pemotong-pemotong di neraka. Aku melihat, kata Rasulullah, ketika aku diistrokan, para lelaki yang tutup mereka dipotong-potong, bibir-bibir mereka dipotong-potong dengan pemotong-pemotong dari neraka. Qultu, saya katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala, maka Jibril ketika itu mengatakan, haula'i khutaba'u min ummatik, mereka-mereka ini adalah para juru khutbah dari umatmu. Mereka ini khutbah dari umatmu. Amurunan nasa bilri wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab afala ya'qilun. Mereka ini adalah para pengkhutbah dari umatmu yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan melarang dari dan mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Wahum yatlun alkitab, mereka membaca alkitab, afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal? Ini ancaman-ancaman yang kalau hidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beban ataupun menjadi seorang da'i, menjadi seorang khatib dan menjadi seorang pemberi nasihat dan lainnya itu bukan seenaknya ya kalau hidup rahiman warahmatullah. Nah, seenaknya yang penting tampil, yang penting muncul di tengah-tengah manusia, yang penting indah retorikanya di dalam berkhutbah. Nah, harus perhatikan juga tentang amalan dia ya kalau warahmatullah. Kalau enggak benar amalannya bisa terkena zaman dalil yang banyak yang kita sebutkan tadi. Nah, sehingga ini koreksi bagi para putra, koreksi bagi orang-orang yang mengajak orang lain, nah, untuk berbuat ma'ruf dan juga ingkar yang mungkar. Nah, tapi jangan pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang punya kemampuan sekarang jamih belah, enggak usah lagi lah. Enggak usah lagi apa amar makruf nahi mungkar, enggak usah lagi khutbah, ancamannya seperti banyak yang belum diamal dan tetap. Jangan demikian. Jangan demikian. Demikian. Ini juga membahasnya sebenarnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, gimana seharusnya? Nah, apakah harus seorang yang memberi nasihat itu dia harus sudah mengerjakan amalan tersebut? Apakah orang yang berkhutbah juga harus telah mengamalkannya? Di kalangan para ulama al-muhim kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, intinya alasan bagi kita untuk tidak berdakwah karena belum bisa mengamalkan itu alasan yang keliru. Nah, alasan yang salah, tetaplah seorang berdakwah. Nah, tetaplah seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sambil terus berusaha. kalau dia belum mampu melakukan amalan-amalan tersebut. Karena manusia, ya kan, afdhalu rahimani wa rahimakumullah, manusia. Nah, kalau dia dituntut setiap melakukan nasihat, setiap melakukan khutbah, setiap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus dia beramal terlebih dahulu, maka enggak akan bisa, enggak banyak tidak terlaksana nasihat. Saya paham ya? Oh, kamu ini, oh, saya belum bisa ngamalkan. Akhirnya enggak ada yang memberi nasihat. Kalau memberikan nasihat, terbebas dari kesalahan, harus sudah mengerjakan semua yang dia ucapkan. Tetapi yang disebutkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Fahdi rahimahullahu taala, nah, tetaplah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetaplah berdakwah. Beramal itu satu poin, berdakwah poin yang lain. Nah, jangan sampai ketika seorang belum bisa mengamalkan, berdakwah pun dia tinggalkan. Seorang itu punya dua kewajiban. Kewajiban pertama, kewajiban dia beramal. Kewajiban yang kedua, kewajiban dia berdakwah. Maka jangan sampai dengan alasan belum bisa mengamalkan, gak mau berdakwah, akhirnya dua-duanya lepas. Jadi paham tidak? Jangan sampai dengan alasan, oh saya belum berdakwah, akhirnya susah berdakwah. Akhirnya dua hilang sekaligus. Tepat adalah, walaupun engkau belum mampu mengamalkan apa yang engkau ucapkan, tetaplah berdakwah. Sambil berusaha mendidik dirimu, mendidik kita semuanya, berusaha untuk mengamalkannya. Ya rahmani wa rahimu. Dan yang dilakukan oleh salaf. Ini sebenarnya maka tak bilang panjang, karena ada ucapan ucapan yang enam dari sisi terus mengancam ancaman yang tidak mengamalkan ucapannya, tapi ucapan-ucapan salaf yang mereka enam diantaranya mengatakan saya belum bisa mengamalkan amalan ini, tapi saya mendakwahkan, saya mencari pahala dengan saya berdakwah. Nah, dan tadi mencari pahala dengan beramal, mencari pahala dengan berdakwah. Kalau belum bisa mengambil pahala dengan beramal, maka ambillah pahala dengan berdakwah. Walaupun tetap dilatih dirinya, dipaksa dirinya untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan. Tetapi jangan sampai dia meninggalkannya. Dan itu tentunya lebih mudah untuk diterima dakwah. Dakwahnya, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Begitu dari ayat ini. 6. Kita harus berhati-hati termasuk 6. Terkhusus di zaman sekarang ini. Kan yang kita bahas tadi para khotib, para pemberi nasihat, para al-amiru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ngajak. Identik dengan amalan lisan. Amalan lisan yang sangat mulia, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang harus diperhatikan sekarang itu amalan lisan tetapi diungkapkan dengan tangan. Jadi paham ya? Amalan lisan yang diungkapkan dengan tangan. Terkadang orang tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang ada dirinya dengan lisannya, tetapi dengan bebasnya dia mengungkapkannya dengan tangannya. Paham enggak maksudnya? Diketik di dalam HP-nya, diketik dalam statusnya, diketik dalam dan seterusnya, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini juga berhati-hati. Camkan ini juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Nah, mungkin status menganjurkan besok Jumat ini ya. Menganjurkan apa? Jumat itu nih amalan-amalan Jumat. Apa? Hah? Kati. Nah, kemudian banyak selawat. Ini dan itulah banyak Jumat. Maka camkan ketika kita ngirim ini, dan sama kita ngomong, salah tidak? Jangan sampai ingatkan orang, kita sendiri dari pancinya siap, habis itu terus pekerja bakti, enggak pernah enggak baca Al-Kahfi, selawatnya jarang dan seterusnya. Maka intabihu ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah. Tang yang diketik, yang dikirim lebih gampang dari ngomong. Lebih gampang dari ngomong. Ini ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Hati-hati itu juga ketika kita bikin status yang kita kan enggak bahas status yang enggak berguna kan. Masyaallah, kita sudah yang menulisnya bukan status-status yang enggak berguna, yang kita anggap status yang masya Allah isinya faedah. Tapi ingat, nah, berupaya untuk diamalkan ayat ini, ya ayyuhal lima taqulu nama la taf'alun kamalakun. Nah, ini sementara yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.